gini dah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ada hafalan? Hah? Silakan dibaca hafalannya. Dari pembahasan yang terakhir, ya. Babul mubtada'i wal khabar. Wal mubtada'u ya. Wal khabar. Ya. Ya. Ma hiya syurutul mubtada? Kam syaratan lil mubtada? Ada berapa syarat mubtada? Tiga. Yang pertama? Ya, an yakuna isman. Yang kedua? An yakuna marfu'an. Mungkin enggak mubtada dalam kondisi mansub atau majrur? Kalau mansub enggak mungkin. Kalau majrur bagaimana? Mungkin enggak? Mungkin. Kapan itu terjadi? Ketika dijarkan oleh apa? Huruf jar zaid ataupun syabih bizaid. Contohnya apa? Bihasbika dirhamun atau rubba rajulin karimin qabalani. Kemudian syarat yang ketiga, kosong dari amil. Ya, an yakuna 'ariyan 'anil awamil al-lafziyah, kosong dari amil-amil lafzi. Yang ada hanya pada yang ada hanya apa? Amil yang maknawi yaitu al-ibtida. Al-ibtidaiyah. Ya. Al-khabar ma huwa? As-sahih fi ta'rif al-khabar. Apa yang benar dari definisi al-khabar? Hah? Apa definisi khabar yang tepat? Wal musnad. Ya. As-sahih kama qala. Wal musnad alladhi tatimu bihi ma'al mubtada faidah. Ini ucapannya siapa? Ibnu Hisham. Al musnad alladhi tatimu bihi ma'al mubtada faidah. Musnad yang ya, dengannya bersama mubtada faedah itu menjadi sempurna. Nah, kita masuk kepada pembagian dari mubtada. Al mubtada'u qismani. Ya, zahirun wa mudmarun. Di sini al mubtada bentuknya mufrad ya. Qisman khabarnya musanna. Kenapa boleh? Mengapa boleh di sini enggak sesuai antara mubtada dengan khabar dalam hal mufrad musannanya? Kenapa? Karena mubtadanya ada apa? Alif lam al-jinsiyah atau lil jins. Boleh. Al-mubtada'u qismani. Mubtada itu ada dua macam, zahirun wa mudmarun. Ya, zahir dan mudmar. I'rabnya zahir itu apa? Badal dari qisman. Zahir wa mudmar. Qala wal mubtada'u qismani, zahirun wa mudmarun. Fa zahiru ma taqaddama dhikruhu. والمضمر 12 وهي انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم انتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك انا قائم ونحن قائمون وما اشبه ذلك. مبتدا itu ada dua macam, yang pertama zahir, yang kedua dhamir. Ya, istilahnya orang Kufah itu mudmar, kalau orang Basrah dhamir. Juga dalam pembahasan tentang naibul fa'il, kalau orang Kufah namanya apa? Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Kalau orang Basrah namanya apa? An-naib 'anil fa'il. Dan beliau di sini penulis yaitu Ibnu Jurum adalah orang yang terakhir yang membawa bendera madhabnya orang Kufah. Ya. Fa zahiru ma taqaddama dzikruh, maka mubtada yang zahir adalah seperti apa yang telah lewat menyebutannya. Apa itu contohnya? Yang sudah lewat dari mubtada yang bentuknya zahir, zaidun qaimun, zaidani qaimani, wa zaiduna qaimuna. Wal mudmaru 12, sedangkan mubtada yang dhamir ada 12, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antum, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna, nahwu qawlika, contohnya ungkapanmu ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbaha dhalik, tanya semisal itu. Ya. Waqul dijelaskan oleh syarih, yanqasimul mubtada ila qismain. Mubtada itu terbagi kepada dua bagian. Al-awwalu dhahiru, yang pertama adalah mubtada yang dhahir. Wasani al-mudmaru, yang kedua adalah mubtada yang dhamir. Wa qad sabaqa fi babil fa'ili ta'rifu. Ta'rifu sebagai apa ya Rabnya? Hah? Wa qad sabaqa fi babil fa'ili ta'rifu kullin min adh-dhahiri wal mudmar. Kenapa dibaca ta'rifu? Sebagai apa? Sebagai fa'il dari sabaqa. Ya, wa qad sabaqa fi babil fa'ili, telah lewat pada bab fa'il ta'rifu, yaitu definisi masing-masing dari isim yang zahir dan mudmar. Ya, sabaqa fil madhi. Sabaqa yasbiqu. Famithalul mubtada adh-dhahir, contoh mubtada yang zahir adalah Muhammadun Rasulullah. Coba dia Rabb Muhammadun. Mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Rasulullah, rasulu, ya, khabar mubtada marfu وعلامة رفعه الضمة الثالثة على آخره وهو مضاف. لفظ جلال الله مضاف إليه مجرور. وعلامة جره الكسرة الظاهرة عائشة أم المؤمنين. Ini juga sama ya Rabnya, seperti yang sebelumnya. والمبتدأ المضمر 12 لفظا. مبتدأ yang ضمير ada 12 لفظ. Apa لفظا ya Rabnya? Kenapa mansub? تمييز. Tamyiz ba'dal adad, tamyiz setelah bilangan, nanti insyaallah di tempatnya akan kita mengetahui apa itu tamyiz. Al-awwalu, yang pertama dari mubtada yang mudmar adalah ana. Ini ana digunakan untuk mutakallim al-wahid, seorang pembicara insyaallah. Nahwu contohnya ana Abdullah, ana Abdullah. Coba ya Rabb, ana dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Abdullah mubtada khabar wal mubtada marfu alamatu rafi adh-dhamma adh-dhahir ala akhirih wa mudhaf wa ma ba'dahu mudhaf ilayhi. Kemudian wa tsani nahnu. Nahnu ini digunakan untuk mutakallim al mutaaddid, untuk beberapa orang yang berbicara, ataupun al mutakallim al mutaaddid, untuk pembicara yang berbilang dua dan seterusnya. Ataupun juga boleh digunakan nahnu ini untuk satu orang yang dia memuliakan, membesarkan dirinya. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Ya. Wa inna lahu lahafizun. Contohnya nahnu qaimun. Nahnu ya Rabnya bagaimana? Nahnu dhamir munfasil mabni 'ala dhamm fi mahalli rafin mubtada qaimun. Qaimun khabarul mubtada marfu bil ibtida wa 'ala dhammi al-waw. Niaba ya tumali annahu jamul mazkur salim ya wan nun iwadha li tanwin. Wa tsalits, yang ketiga, anta, ini lil mukhatabi, untuk seorang laki-laki yang diajak bicara. Anta contoh anta fahim, kau adalah seorang yang mudah faham. Di sini aslinya yang menjadi dhamir hanya an, itu ada buntanya yang datang setelah nun itu huruful khitab, huruf-huruf khitab. Ya. Wa tsalits anta lil mukhatab al mufradi al mudzakkari. Contohnya anta fahimun. Coba ya Rabb, anta fahimun, anta fahimun. An dhamir munfasil mabni ala sukun wa rafin mubtada. Ta atta harful khitab. Ya. Fahim khabar al mubtada marfu' al mubtada wa alamatu rafi' al dhamma dhahir ala akhirih. والرابع أنت للمخاطبة. Kemudian yang keempat أنت للمخاطبة المفردة المؤنثة, untuk seorang yang diajak bicara tunggal muannas. Contohnya أنت مطيعة, أنت مطيعة, ya, seperti tadi irabnya. Ya, أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا التاء حرف الخطاب. Ya, مطيعة خبر مرفوع. والخامس, yang kelima, أنتما, ini juga yang menjadi dhamir aslinya hanya an, itu ada buntanya harfu khitab, mimnya lil imad untuk sandaran, alif ya. Alifnya dala ala tasniyah, untuk menunjukkan musanna. Ya, lil mukhatabaini mudzakkaraini kana au muannatsaini. Antuma adalah untuk dua orang yang diajak bicara baik jenis laki-laki ataupun jenis perempuan. Ya. Contohnya antuma qaimani wa antuma qaimatani. Coba diirob antuma qaimani, antuma an amir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Atta harful khitab mim. Ya, mim lil imad al alif. La la la tathniyah. Qaimani khabar mubtada marfu' bil mubtada wa alamat rafi al alif niyaba liannahu musanna. Wasadisu yang keenam antum li jam'i dzukuril mukhatabin nahwu antum qaimun. Yang keenam antum untuk jamak muzakkar yang diajak bicara, contohnya antum qaimuna. Mudah ya. Antum an dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafi mubtada ta harful khitab mim ya alamatul jam' qaimun khabar mubtada marfu' bil mubtada wa alamatul rafi al waw niyaba 'ani dhamma li annahu jam' mudzakkarin salim. Wasabi yang ketujuh antunna li jam' linathil mukhatabat nahwu antunna qaimatun. Antunna untuk jamak muannats yang diajak bicara, contohnya antunna qaimat. Coba antunna an amir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada atta annun al musyaddada harfun dala ala jamil inaf qaimat khabar harfun ala matrafi abdhamma wa dhahir ala akhiri. Wa thamin yang ke delapan huwa lil mufradil ghaibi al muzakkar untuk seorang yang ghaib dari jenis laki-laki, contohnya huwa hadirun. Coba di Arab huwa hadirun. Ya. Mabni al fath. Ya. Kalau dibaca waqaf maka disukun hu. Wa yastambiunaka haqqun hu. Iya, dibaca hu dengan mad atabi'i. Wa yastambiunaka haqqun hu. Ya. Wa tasi' yang ke-9 hiya lil mufradatil ghaibatil muannatsah nahwu hiya musafirah. Yang ke-9 adalah hiya. Ini untuk seorang yang ghaib dari jenis wanita. Contohnya hiya musafiratun. Ya, Arabnya ya enggak beda dengan yang sebelumnya. Wal 'ashiru huma yang ke-10 huma lil musannal ghaibi mutlaqa. Mudzakkaran kana aw muannatsa nahwu huma qa'imani wa huma qa'imatani. Yang sepuluh adalah huma. Ini huma digunakan untuk musanna, dua orang yang ghaib secara mutlak, baik laki-laki ataupun perempuan. Muzakkaran i'rabnya apa? Kenapa mansub? Kenapa mansub muzakkaran? Sebagai khobar kana yang muqaddam, khobar kana yang didahulukan. Iya. Muzakkaran kana isimnya kana huwa. Iya, huwa kembali kepada musanna. Iya. Muannatsan yang kedua atau yang mansub ini ma'tuf pada muzakkar. Nahu huma qa'imani, huma qa'imani. Coba di Arab huma. Ya. Alha ya. Alha dhamir munfasil mabni ala dhamm fi mahalli rafin mubtada al mim lil imad al alif la la tathniyah qa'imani khabar mubtada marfu' ya ala matrafi al alif niyabah ala dhamm li annahu musanna. Jadi aslinya yang menjadi dhamir itu hanya ha. Adapun pada huwa hiya itu kumpulan dua huruf ini, ha dan wawu, dan ha dan nya itu adalah dhamir. Dan di sini ada khilaf ya. Pada pembahasan ada khilaf. Dan yang dipilihkan di sini insyaallah yang rajih. Wa huma qaimatani ya, sama i'rabnya. Wal hadi asyar dan yang ke-11 hum li jam'i dzukur al ghaibin. Hum untuk jamak muzakkar yang ghaib. Contohnya hum qaimuna ya di Arab hum. Ya kalau untuk pemula saya tidak menyarankan untuk antum i'rab ya dengan rinci seperti ini, akan membuat apa pecah konsentrasi atau pemahamannya ya, karena i'rab manapun ya tidak mempengaruhi makna. Sehingga kalau antum hum dhamir munfasil mabni ala sukun pun ya insyaallah enggak begitu apa mempengaruhi ya, ataupun tidak ada pengaruh bahkan pada makna. Hum ya baik, antum di Arab secara rinci hum qaimuna hum alha dhamir munfasil mabni ala dhamm fi mahalli rafin mubtada al mim al jam' qaimun marfu' bil mubtada wa alamat rafi al waw niyabah li annahu. Apa itu yang merafakkan khabar? Itu juga ada khilaf. Tapi yang rajih insyaallah bahwasanya yang merafakkan khabar adalah mubtada, sehingga dikatakan qaimun mubtada marfu' bil mubtada. Qaimun khabar marfu' bil mubtada. Wa tsani asyar, yang ke-12, hunna. Hunna li jam'i al-inats al-ghaibat, untuk jamak muannats yang ghaib. Contohnya hunna qaimatun. Hunna ya di rab hunna alha dhamir. Ya, terus qaimat. Ya. Ya. Kemudian wa idza kana al-mubtada'u dhamira fa innahu la yakunu illa barizan munfasilan kama ra'aita. Ya, apabila mubtada itu berupa dhamir, maka mesti ya, dhamir tersebut adalah dhamir bariz. Lawannya apa? Mustatir. Bariz yang nampak, mustatir yang tersembunyi. Dhamir bariz yang munfasil, bukannya mutasilnya. Kama ra'aita, sebagaimana yang kau lihat. Ya, dari ana sampai apa? Hunna. Ya, semuanya adalah apa? Dhamir bariz dan munfasil. Jadi antum enggak boleh menjadikan mubtada berupa dhamir yang mustatir ataupun dhamir yang munfasil tapi dhamir yang bariz tapi mutasil seperti tu. Ya, atta itu enggak boleh. Ya, gunakan ana atau antum gunakan ya, jangan. Ya. Gunakan ana, ya. Nah, itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau enggak dirinci mabniyah. Ya, langsungnya enggak masalah insyaallah untuk pemula seperti itu enggak masalah, lebih ringkas. Karena enggak ada pengaruh dalam makna. Coba kita baca ya catatan kakinya di sini. Ya, ini sebagai penutup pembahasan kita pada kesempatan ini. Ya, nomor 5 faedah, ada faedah. Qala al-Ashmuni tanbihun madhhabul Bashriyyin anna alifu ana zaidah. Ya. Faedah, kata Ashmuni, al-Ashmuni tanbih, perhatian. Madhabnya orang Basrah menetapkan bahwasanya alif yang ada pada ana itu zaidah, tambahan. Berarti dhamirnya apa? Hamzah dengan nun aja, ya kan? Ana. Berarti dhamir munfasil mabni al-fath, bukan ala sukun, ya. Jadi alifnya apa? Tambahan. Ini madhab siapa? Madhab orang Basrah. Wal ismu wal hamzah wan nun, dan isimnya yang merupakan dhamir itu sendiri hanya hamzah dan nun. Ya. Wa madhhabul kufiyyin wa ikhtaru an-nazim ay Ibnu Malik anna al-isma majmu'ul ahrufi tsalatsah. Sedangkan madhabnya orang-orang Kufah, dan itu dipilih oleh an-nazim, pemilik nazm, yaitu Ibnu Malik dalam apa Alfiyah. Ibnu Malik menetapkan bahwasanya isimnya adalah majmu'il ahrufi tsalatsah, kumpulan dari 3 huruf ini, hamzah, nun dan alif, itu adalah isimnya ataupun dhamirnya. Ila an qol, sampai kemudian ya dilanjutkan dengan ucapan beliau, wa amma huwa, ucapannya Al-Ashmuni, adapun huwa fa madhhabul basriyyin annahu bi jumlatihi dhamir. Adapun huwa, maka madhhabnya orang-orang Basrah menetapkan bahwasanya dia huwa bijumlatihi dhamir, dengan kumpulan ha dan wawunya sekaligus itu merupakan dhamir. Wa kadzalika hiya, demikian pula hiya. Ya, kumpulan ha dan ya itu adalah dhamir. Itu madzhabnya siapa? Madzhabnya orang Basrah. Ya. Wa amma huma wa hum wa hunna fa kadzalika 'inda Abi Ali wa huwa dhahir. Ya. Kalamun nazim huna afi tasil wa qila ghairu dzalikti. Belum selesai nukilannya ini. Ya. Adapun huma wa hum wa hunna fa kadzalika, oh ya. Fa kadzalika 'inda Abi Ali. Adapun huma, ya, adapun huma, kemudian juga hum dan hunna, demikian pula, maksudnya apa? Demikian pula kumpulan dari huruf-huruf ini, ha, mim dan alif, huma, ha dengan mim, hum, hunna, ha dengan nun, kumpulan huruf ini, ya, menurut Abu Ali Al-Farisi itu juga dhamir. Sehingga antum enggak salah kalau antum bilang huma dhamir munfasil abni ala sukun, karena ada yang berpendapat demikian. Siapa itu? Abu Ali Al-Farisi. Ya. Wa amma huma, adapun huma dan hum wa hunna fakadzalika, maka demikian pula. Maksudnya apa demikian pula? Bi jumlatihi dhamir. Ya, dengan kumpulan huruf-huruf tersebut itu adalah dhamir. Tidak ada zaidah di situ. Ya, meskipun yang lain berpendapat dhamirnya hanya ha. Wa huwa dhahiru kalamin nadhim huna, dan ini yang dhahir dari ucapannya an-nadhim yaitu Ibnu Malik di sini di dalam alfiyah. Wa fi tashil wa qila ghairu dzalik. Ya, dan di dalam tashil wa qila ghairu dzalik, dan juga oh saya ulangi, dan ini adalah madhabnya Ibnu Malik ya dalam nazm, dalam nazm alfiyahnya. Fa fi tashil juga di dalam kitab beliau yang lain milik Ibnu Malik dalam kitab At-Tashil. Wa qila ghairu dzalik, ada juga yang mengatakan selain itu. Ya. Kemudian intaha, selesai. Qala Subban qauluhu wa qila ghairu dzalik, di komentar ila Subban wa qila ghairu dzalik. Ya. Ada yang mengatakan selain itu, yaitu huwa ma dhahaba ilaihil kufiyun min anal ha min huwa wa hiya ad-dhamir. Ya, yaitu pendapatnya orang-orang Kufah, yaitu bahwasanya ha dari huwa dan ha dari hiya itulah dhamirnya. Pendapatnya siapa ini? Ya, pendapatnya orang Kufah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya dhamirnya hanya ha-nya saja pada contoh huwa dan hiya. Adapun orang-orang Basrah mengatakan bahwasanya kumpulan dari ha dan wawu dan ha dan nya adalah dhamir. Ya. Wal wawu wal ya isba', sedangkan wawu dan ya yang datang setelah haknya ya untuk memanjangkan bacaan saja. Ya hu hi wa huwa dhaif, dan ini mendapat lemah. Pendapatnya siapa itu lemah? Orang Kufah ya. Yang lebih ya yang lebih roji atau punya roji kan di sini oleh mu'alliq adalah apa? Pendapatnya orang Kufah, orang Basrah. Wa ma dhahaba ilaihi jumhurul basriyin min anna al-mim wal alif fi huma wal mim fi hum wan nun fi hunna hurufun zaidah wa dhamiru al-ha faqat. Inta kalamu Subban. Ya, sedangkan madhab ilaihi jumhur basriyin, pendapat yang dipilih oleh jumhur mayoritas orang-orang Basrah, ya, bahwasanya mim dan alif pada contoh huma, ya, mim dan alif pada contoh huma, juga mim yang ada pada hum, ya, dan nun yang ada pada hun, itu adalah huruf-huruf tambahan. Sedangkan dhamirnya hanya hak saja. Ini pendapatnya orang Basrah. Ya, seringkali lebih rajih ya pendapatnya. Ataupun seringkali dirujihkan oleh kebanyakan ahli nahu. Inta kalam Subban, selesai ucapannya Subban. Wa ka'annahu hasala saqat li'anna al-jawab ghairu mawjud. Wa ka'annal jawab wallahu a'lam huwa sahih. Ya, di sini sepertinya jawabannya ada yang hilang belum tersebutkan. Ya, yaitu huwa sahih, harusnya ada gitu. Ya. Wa ma dhahaba ila jumhur al-basri min anna huwa sahih, harusnya ada gitu lah. Tapi di sini enggak ada. Ya, pendapat yang dipilih oleh jumhur yaitu bahwasanya mim dan alifnya yang pada ada huma, kemudian mim yang ada pada hum, nun yang ada pada hunna, itu adalah huruf-huruf tambahan, harusnya ada tambahan itu kan, inilah yang benar gitu. Cuma enggak disebutkan, sepertinya ada yang sakot. Aku lu saya katakan tal mu'alliq madhabul basrin huwa rajih, madhabnya orang Basrah lah yang rajih, illa fi lafzi ana, kecuali pada lafaz ana. Pada lafaz ana kalau orang Basrah menetapkan yang menjadi dhamir hanya hamzah dan nun ya. Kalau orang Kufah menetapkan keseluruhannya adalah apa? Dhamir. Itulah yang rajih. Far rajih madhabul kufin, kecuali pada contoh anak. Yang rajih yang lebih kuat adalah madhabnya orang-orang Kufah. Itu tambahannya jawasan. Ya. Kalaupun antum ma'irab ya dengan irab yang biasa digunakan oleh pemula ya enggak masalah. Ya. Kalau antum mau menggunakan irab yang lebih rinci ya lebih bagus lagi. Ya. Gimana ada yang ditanyakan? An-Nazim itu maksudnya? An-Nazim itu pemilik nazm, nazm alfiyah. Ya. Qala ibn Malik apa? Alamnya? Awalnya? Hah? Anak umurnya berjalan. Apa? Lupa ya. An-Nazim, nazm alfiyah. An-Nazim itu orangnya, orang yang apa menyusun nazm alfiyah. Ibnu Malik itu Ibnu Malik. Oh ya, qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki. Ahmadullah Rabbi dan seterusnya. Ya, yang lain enggak ada? Demikian ya, ternyata ada khilaf terkait dengan Umir. Ingat dari paham sekarang ya, dari ana sampai apa hun. Ya, Kalau untuk mula kan ya kumpulan ini semua dhamir, ya kan? Kalau mau merinci ya dilihat. Ana bagaimana? Ya, kalau mazhabnya orang Masrah yang menjadi dhamir hanya hamzah dan nun. Kalau pendapat orang Kufah, kumpulan dari tiga huruf ini adalah dhamir. Itu yang rajih. Iya kan? Kemudian pencatat ada contoh hiya, huma dan seterusnya, ya silakan dimurajaah sendiri. Ya. Hiya, huma itu yang lebih rajih, ataupun huwa hiya yang lebih rajih, kumpulan dari ha dan ya dan ha dan waw itu adalah dhamir, itu yang lebih rajih pendapatnya orang Basrah. Kalau pada huma, hum, hunna, nah, ada pendapat khilaf juga. Kalau Abu Ari Al-Farisi ya kumpulan ini adalah dhamir. Ya. Yang dirinci di sini pendapatnya Abu Ali ya. Bukan. Pendapat Abu bukan. Kan dirinci semua. Di sini kan adapun huma, hum, hunna itu adalah menurut Abu Ali adalah dhamir gitu. Tiga huruf. Ini yang zahir dari ucapannya An-Nadhim bin Malik di dalam tafsir. Ada yang mengatakan selain itu. Ah, selain itu apa? Ya, dirinci oleh As-Sobban. Selain itu adalah mazhabnya orang Kufah yang menetapkan bahwasanya ha pada huwa, kemudian hiya, ha pada hiya adalah dhamir. Sedangkan wawu dan ya-nya itu bukan dhamir, ditambahkan untuk isba', memanjangkan bacaan. Adapun pendapatnya jumhur Basrah bahwasanya mim dan alif, yang kemudian mim dan nun itu adalah huruf tambahan. Dan ini yang rajih gitu. Berbeda halnya dengan yang dipilih oleh Abu Ali dan Tohir dari kalamnya An-Nazim. Ini Ustaz, tak dari harfun hitab itu artinya? Ya, harfun hitab itu huruf yang digunakan untuk menunjukkan arah bicaraan kepada seorang yang diajak bicara. Hitab, ya. Arah bicaraan kepada orang yang diajak bicara. Kan pembicaraan ada tiga arah ya. Ya, kalau dari kita, takallum namanya. Kalau yang diajak bicara, khitab. Kalau orang yang ada, ghaibah. Ya, kata ganti orang pertama itu namanya apa? Takallum. Kata ganti orang kedua, khitab. Yang ketiga, ghaibah. Ya, ka, ka, ka itu. Kemudian ta, anta. Ya, cukup ya. Assalamualaikum. Thank you.